بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semua kesempatan, kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Setelah kurang lebih 2 pekan kita tidak membaca kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di bab istiqbalul qiblah, artinya at-tawajjuh. Istiqbal lughatan at-tawajjuh, al-qiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan penjelasan dari muallif Ibnu Naqib rahimahullahu taala, bahwasanya menghadap kiblat adalah syaratun lisihhati as-shalah, yaitu syarat agar sahnya salat yang kita lakukan, ya. Dan ada beberapa kondisi di mana seorang muslim yang melaksanakan salat dimaafkan, ya, tidak menghadap ke arah kiblat. Tentunya ada beberapa kondisi, di antaranya adalah kondisi tanaful fis safar, melaksanakan salat sunnah dalam kondisi safar, begitupun dalam kondisi syiddatul khauf, dalam kondisi takut yang besar, takut yang syiddah yang luar biasa, begitupun dalam kondisi musayafah, dalam kondisi ketika pedang sudah bertemu dengan pedang, ya, dalam kondisi apa namanya pertempuran, ya, maka dalam kondisi itu dimungkinkan seorang muslim sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, kita ingin membaca perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, وَمَنْ حَضَرَ الْكَعْبَةَ لَزِمَهُ إِسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا. Dan barang siapa, kata beliau, kata Ibnu Naqib, حَضَرَ الْكَعْبَةَ, dia sedang berada di sekitar Ka'bah, artinya dia berada di dalam Masjidil Haram, ya. وَمَنْ حَضَرَ الْكَعْبَةَ, barang siapa yang berada hadir di hadapan Ka'bah, maka lazim atau harus dia istiqbal ainiha, dia benar-benar harus menghadap Ka'bah tersebut, ya. Jadi orang-orang yang sedang umroh atau sedang melaksanakan tawaf misalnya, lalu mereka hendak melaksanakan sholat sunnah misalnya 2 rakaat, maka lazimahu istiqbalu ainiha, maka dia lazim atau wajib harus dia menghadap Ka'bah tersebut. Muayyanah. Muayyanah itu, ya, dengan cara melihat secara langsung, ya. Hal ini, ma'asirul muslimin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raka'a raka'ataini fi qubulil Ka'bah, bahwasanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat menghadap Ka'bah, wa qal, sambil beliau berkata setelah itu, hadhil qiblah. Nah, ini namanya kiblat. Jadi beliau berhadapan dengan Ka'bah, salat dua rakaat, lalu beliau berkata, hadhil qiblah, inilah kiblat itu. Artinya kalau kita salat harus menghadap ke arah kiblat, ya. Terlebih kalau seorang yang berada di dalam Masjidil Haram atau dia berhadap-hadapan dengan Ka'bah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, falau istaqbala al-hijr. Seandainya ada seseorang yang salat, dia istaqbala al-hijr. Dia menghadap ke arah hijr. Tentunya kita tahu ya hijr Ismail. Ya, setengah lingkaran yang menempel dengan Ka'bah. Ya, sebagian mengatakan bahwa asalnya dia adalah bagian dari Ka'bah. Tetapi ketika direnovasi pada masa orang-orang Quraisy, karena keterbatasan dana mereka, maka bagian tersebut tidak dimasukkan ke dalam Ka'bah. Dan sekarang ditandai dengan dalam bentuk apa, setengah lingkaran. Di sini beliau berkata, falawistaqbala al-hijra. Seandainya seorang muslim melaksanakan salat istaqbala al-hijr, dan dia menghadap ke arah hijr, ya hijr Ismail, ya. Au kharaja ba'du badanihi anha, atau sebagian dari badannya keluar, artinya tidak mengarah ke arah Ka'bah, apa yang terjadi? Lam tasih, maka salatnya dianggap tidak sah, ya. Jadi seandainya ada orang yang salat menghadap hijr Ismail, itu tidak sah salatnya. Dikatakan di sini Profesor Dr. apa namanya, Mustafa Dib, tidak memberikan penjelasan kenapa salat menghadap hijr Ismail dianggap tidak sah. Tetapi dalam beberapa kitab yang lain, dalam beberapa syarah yang lain disebutkan, li'anna kaunahu minal baiti maznunun la maqtu'un. Karena kepastian bahwa hijr adalah bagian dari Ka'bah itu sendiri sifatnya prasangka, zonni. Zonni itu sifatnya prasangka, bukan sesuatu yang sifatnya yakin. Sedangkan kita diharuskan ketika kita berada di dalam Masjidil Haram, ketika kita berhadapan dengan Ka'bah, kita harus benar-benar yakin bahwasanya kita berhadapan dengan Ka'bah. Adapun hijr Ismail, dia masuk ke dalam bagian Ka'bah, tetapi sifatnya maznun, prasangka. Ya, sifatnya prasangka. Lam yathbut bil yakin, dan tidak tetap dengan keyakinan yang kuat. Itu argumentasi dari para ulama Syafi'iyah, ya. Jadi para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya seandainya seseorang melaksanakan salat istaqbala al-hijr dan dia salatnya menghadap hijr Ismail, maka tidak sah. Kenapa? Li'anna kaunahu minal bait maznunun la maqtu'. Karena kondisi bahwa hijr itu bagian dari Ka'bah itu sifatnya prasangka. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya yakin. Sedangkan salat kita harus benar-benar yakin bahwa kita, apalagi ada di dalam, ini konteksnya yang ada di dalam orang yang sholat di dalam Masjidil Haram, di mana dia bisa melihat Ka'bah. Lalu dikatakan di sini, au atau khoroja keluar ba'du badanihi anha. Jadi sebagian dari tubuhnya misalnya enggak tepat, dia tidak secara langsung menghadap Ka'bah, ya, lam tasih, dalam kondisi ini tidak sah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa kalau tidak tepat seluruh badannya ke Ka'bah tidak sah, ya, bagi orang yang sholat menghadap Ka'bah? Li'adami tahakkuki syartistiqbalil Ka'bah bikulli sadrihi, ya, karena tidak terpenuhinya syarat, ya, tahakkuk istiqbalil kiblah, istiqbal al-Ka'bah, karena tidak terpenuhinya syarat seseorang dianggap menghadap kiblat. Seseorang dianggap menghadap kiblat ketika kapan, kulli bikulli sadrihi, yaitu ya fisiknya seperti ini benar-benar menghadap kiblat. Tapi kalau cuma sepotong misalnya hanya bagian kiri atau syiq al-aiman, ini disebutkan oleh beliau maka lam tasih. Tentunya ini konteksnya adalah bagi orang-orang yang salat dan dia hadharul Ka'bah. Dia ada dan dapat melihat Ka'bah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, illa an yamtad saffun ba'idun fi akhiri al-masjid al-haram. Ya, kecuali kalau kondisinya adalah safnya ini memanjang ke belakang. Safnya memanjang ke belakang. Ya, sampai ke akhir Masjidil Haram. Yang mana orang yang mendapatkan bagian paling akhir ini, seandainya qurubu, ya, seandainya qurubu mereka didekatkan, la kharaja ba'duhum, maka sebagian yang paling belakang itu akan keluar dari arah apa? Arah Masjidil Haram. Fa innahu yasih lil kull, maka dalam kondisi ini tidak masalah. Ya, tidak masalah, ya. Jadi dalam kondisi kata beliau yam taddu saffun ba'idun fi akhiril masjid, seandainya sapnya memanjang memanjang sampai ke akhir masjid, yang mana orang yang kebagian di belakang yang dia berusaha menghadap Ka'bah, seandainya orang itu didekatkan mungkin akan meleset, artinya tidak 100% bagian tubuhnya menghadap ke arah apa, ke arah Ka'bah. Dan itu saya rasa normal karena memang makin kita ditarik ke belakang makin jauh, tentunya ada kemungkinan sedikit bergeser dari apa, dari arah yang seharusnya. Maka dalam kondisi ini kata beliau fa innahu yasihhu lil kull, maka sah untuk semuanya, baik yang berada di sop yang paling depan ataupun bagi orang yang mendapatkan sop ya paling belakang. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Naqib, ya, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa man shalla dakhilal Ka'bah." Wa man shalla dakhilal Ka'bah wastaqbala jidaraha. Dan barang siapa yang sholat dakhil al-Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ka'bah ada ruangan ya di dalamnya. Barang siapa yang sholat dakhil al-Ka'bah, yaitu di dalam Ka'bah, di dalam ruangannya. Wastaqbala jidaraha, dan dia menghadap ke arah dinding yang ada di dalam Ka'bah. Au babaha al-mardud, atau dia sholat menghadap pintu yang tertutup, menghadap dinding atau menghadap pintu yang babaha al-mardud, pintu yang tertutup. Awil maftuh, atau dia sholat menghadap apa, pintu Ka'bah yang terbuka. Wa atabatuha thulutha zira'in takriban, dan tangga di depan pintu jaraknya sekitar 2/3 hasta. Jaraknya adalah 2/3 hasta. Soha, maka sah salatnya, wa illa fala, kalau tidak seperti itu maka tidak sah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ai falastasihu salatuhu, bisa dianggap tidak sah salatnya, li'annahu ghairu mustaqbilil lil Ka'bah wala li juz'in minha, karena dia tidak dianggap apa namanya menghadap Ka'bah atau menghadap sebagian dari Ka'bah. Ini kasus ini termasuk kasus yang penjelasan para ulama masih apa namanya ya samar, masih belum jelas. Di beberapa penjelasan dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab Fathul Wahhab yang mungkin lebih luas pembahasannya dari pembahasan yang ada di dalam Tanwir al-Masalik. Kitab yang kita pakai adalah kitab Tanwirul Masalik, ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya hafizahullah ta'ala. Beliau tidak memberikan penjelasan yang lebih luas ya terkait dengan permasalahan ini. Hanya saja secara umum kita paham bahwa orang yang sholat dakhilal Ka'bah, di dalam Ka'bah, kemudian dia istaqbala jidaroha, menghadap ke arah ke dindingnya ya, itu sah sholatnya. Begitupun ke arah pintu yang tertutup, itu sah sholatnya. Atau ke arah pintu yang terbuka, wa'atabatuhu, dia, dan tangga yang ada di pintu tersebut, sulusa zira'in takriban, kurang lebih 2/3 hasta. Ya, 2/3 hasta. Satu hasta ya seperti ini kan. 2/3-nya. Ya, 2/3 hasta. Shoha, maka salatnya dianggap sah. Sampai di situ kita paham. Tetapi yang agak menjadikan apa namanya? Di akhirnya ada kalimat wa illa fala. Kalau tidak maka tidak sah. Ya, ini yang kita butuh penjelasan yang lebih luas. Coba kita lanjutkan, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa in kana bi Makkah wa bainahu wa bainal Ka'bah hailun khilqiyun aw tari'un falahu al-ijtihad. Dikatakan di sini, apabila seseorang berada di kota Makkah, ya, apabila seseorang berada di kota Makkah, bainahu wa bainal Ka'bah ha'il, tetapi kondisinya adalah antara dirinya dengan Ka'bah ada penghalang. Artinya dia tidak, kasus yang pertama kan mu'ayyanah, yaitu melihat langsung di hadapan. Di kasus yang kedua ini sama, dia pun berada di Makkah. Ya, berada di kota Makkah. Hanya saja antara dirinya dengan Ka'bah ada ha'il. Ada ha'il. Ada penghalang. Apakah penghalang itu sifatnya hilqi, yaitu alamiah seperti gunung, pohon, ya, bukit, lembah, hilqi, ya. Sifatnya memang alamiah. Atau sifatnya bukan alamiah, tetapi sesuatu yang muncul belakangan. Misalnya tadinya tidak ada bangunan, ada bangunan yang tinggi sehingga menghalangi dia untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Maka dalam kondisi ini kata beliau, ya, bagi orang yang berada di Mekah tetapi dia tidak bisa melihat langsung itu Ka'bah, karena ada ha'il penghalang, baik yang sifatnya khilqi, yaitu yang sifatnya alam, ya, gunung, pohon, lembah, batu yang besar dan lain sebagainya, atau ada yang sifatnya tariq, yang sifatnya ya muncul, dia bukan alamiah tapi muncul di kemudian hari seperti bangunan dan lain sebagainya, falahu al-ijtihad, maka dia apa namanya boleh, atau dia hendaknya melakukan ijtihad, ya, dia hendaknya melakukan ijtihad, artinya berijtihad untuk mengetahui mana arah Ka'bah, ya, berijtihad. Jadi walaupun dia di mana, di dalam kota Mekah, tetapi permasalahan yang dia hadapi adalah ada penghalang sehingga dia tidak bisa melihat secara langsung. Apa yang harus dia lakukan? Falahul ijtihad. Maka baginya berijtihad. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, ya hafizahullahu taala, beliau berkata, in lam yujad thiqqatun yukhbiruhu biha. Kapan dia berijtihad, kata Profesor Dr. Mustafa Dib? in lam yujad thiqqah yukhbiruhu biha. Tentunya kalau tidak ada seorang yang thiqqah, seorang yang terpercaya, yang mengabarkan kepada dia kemana dia harus mengarah ketika sholat. Tetapi kalau ada orang yang thiqqah, ya, seorang yang muslim, adil, ya, mengabarkan tentang arah Ka'bah, maka ya tentunya dia tidak perlu apa berijtihad. Walaupun kata para ulama syaratnya adalah bahwa orang yang mengabarkan tersebut haruslah mengabarkan dengan muayyanah. Artinya bukan ijtihad, tetapi dia muayyanah. Muayyanah itu dia bisa melihat. Misalnya dia orang Mekah asli, ya, atau dia orang yang memang sudah lama mukim di sana dan dia tahu bahwa sebelum ada bangunan ini Ka'bah itu arahnya ke sana, maka dalam kondisi itu wajib, ya, bagi seseorang untuk mengikuti berita tersebut, ya. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya ya di Mekah, seandainya di Mekah ada mihrab, ada bangunan, baik itu berupa apartemen atau berupa rumah atau berupa apapun itu, yang memang dulunya mihrab itu, tempat sholat itu dibangun menghadap Ka'bah. Ya, dibangun menghadap Ka'bah. Jadi dia dibangun menghadap Ka'bah sejak awal. Walaupun di kemudian hari datang gedung di depannya yang lebih tinggi, ya, sehingga dia tidak lagi bisa langsung melihat arah Ka'bah. Apakah masih boleh sholat di tempat tersebut? Nah, ini pertanyaan. Artinya sejak dulunya memang ini mihrab, tempat sholat ini memang sudah dibangun persis menghadap Ka'bah. Lalu di kemudian hari di depan bangunan ini ada bangunan yang lebih besar, ya, atau banyak bangunan yang muncul tinggi-tinggi sehingga tidak bisa lagi langsung melihat ke Ka'bah. Pertanyaannya adalah apakah masih boleh sholat di tempat tersebut? Nah, ini akan beliau bahas. Wa in wudi'a mihrabuhu 'alal ayan. Apabila mihrabnya ditetapkan berdasarkan penglihatan secara langsung, ya, berdasarkan penglihatan secara langsung, sholla ya ilaihi abadan, maka dia boleh sholat di tempat tersebut selamanya, ya, artinya tanpa harus lagi melihat dulu mana Ka'bah, ya, tidak harus seperti itu. Kalau memang sejak awal sudah bisa dipastikan bahwa mihrab tersebut, tempat sholat tersebut memang benar-benar telah menghadap langsung ke arah Ka'bah, maka tidak perlu mencari Ka'bah setiap kali akan sholat, walaupun bainahu wa bainal Ka'bah hailun khilqiyun au tari', ya, walaupun antara dirinya dengan Ka'bah ada dinding atau ada penghalang yang sifatnya khilqi atau yang sifatnya tari', yang sifatnya alamiah atau yang sifatnya muncul belakangan, ya. Jadi kalau kita datang misalnya bertamu ke rumah orang Makkah, ya, Makki, lalu kita dipersilahkan untuk sholat di rumahnya misalnya, silahkan sholat. Lalu kita tahu bahwa rumah ini adalah peninggalan kakeknya, dari kakeknya misalnya, yang mana mihrabnya sejak awal dibangun an muayyanah, dengan cara melihat Ka'bah, maka ditetapkanlah tempat sholat tersebut, maka kita boleh sholat di situ abadan, ya, selamanya. Dikatakan di sini man nasya'a bi Makkah. Hal ini mungkin terjadi bagi orang yang tinggal di Makkah, wa tayaqqana isabatal qiblah, ya, dan dia yakin bahwa mihrab, tempat di mana dia salat itu benar-benar sudah menghadap Ka'bah, ya, wa in lam yu'ayyinha hina yusalli, walaupun dia ketika salat tidak melihatnya karena memang rumah dia sudah ada sejak dahulu dan di kemudian hari banyak bangunan-bangunan yang baru yang menghalangi dia dari pandangan memandang ke arah Ka'bah. Ini poinnya ma'asyiral muslimin, ya. Jadi tadi dikatakan oleh beliau, apabila seseorang tinggal di Makkah lalu dia mendapatkan hail, penghalang antara dirinya dengan Ka'bah, baik hailnya, penghalangnya itu adalah yang sifatnya khilqi, yang memang alami seperti gunung, lembah dan lain sebagainya, atau yang sifatnya tariq, yang sifatnya muncul belakangan seperti bangunan-bangunan, maka dalam kondisi ini boleh baginya berijtihad. Kapan dia berijtihad? In lam yujad thiqqatun yukhbiruhu, kalau tidak ada orang yang terpercaya yang mengabarkan kepada dia arah kiblat. Tetapi kalau ada orang yang terpercaya yang mengabarkan kepada dia arah kiblat, dan orang yang mengabarkan ini dia melihat secara langsung, maka wajib mengikuti berita orang tersebut. Ya, tidak perlu ijtihad, karena ijtihad sifatnya zonni, prasangka. Sedangkan berita dari orang yang melihat secara langsung, apalagi dia orang Makkah misalnya, itu sifatnya yakin. Ya, oleh karenanya tentunya tidak berijtihad kalau memang sudah ada berita yang yakin. Yang kedua yang kita bahas kaitan dengan yang tinggal di Mekah adalah apabila diletakkan mihrab di satu rumah atau di satu tempat, yang mana ketika diletakkan atau ditetapkan ini mihrab, dulunya memang ditetapkan dengan cara muayyanah, yaitu melihat. Maka kita boleh sholat di tempat tersebut abadan selamanya walaupun kita tidak melihat Ka'bah, ya, karena memang sudah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Lalu dikatakan di sini, waman ghaba anha fa akhbarahu biha maqbul maqbulur riwayah an musyahadatin wajaba qabuluhu. Dan bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, ya, tidak bisa melihat Ka'bah, kemudian dia tidak tahu mana arah Ka'bah, mana arah kiblat. Waman ghaba anha, dan barang siapa yang ghaba, yaitu tidak terlihat baginya arah Ka'bah, ya, arah Ka'bah. Fa akhbarahu biha maqbulur riwayah. Kemudian ada orang yang mengabarkan kepadanya, ya, kemudian orang yang diterima riwayatnya mengabarkan kepadanya tentang mana arah kiblat. Tentunya dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan maqbul ar-riwayah adalah muslimun adlun. Dia adalah muslim dan adil. Ya, jadi kalau ada, kita enggak tahu nih arah kiblat mana, kan begitu. Lalu ada yang mengabarkan kepada kita, dan yang mengabarkan ini adalah seseorang yang memiliki kategori maqbul ar-riwayah, yaitu riwayatnya atau beritanya makbul diterima, dan dia yaitu adalah muslim dan orang yang adil. An musyahadatin, dan dia mengabarkan berdasarkan penglihatan secara langsung. Wajaba qabuluhu, maka dia wajib qabul, menerima, ya, atau mengambil berita tersebut. Bedanya kasus ini dengan kasus sebelumnya, kalau di kasus sebelumnya adalah ada penghalang antara dirinya dengan Ka'bah. Tapi di kasus kedua ini, ya, memang dia tidak tahu mana arah Ka'bah itu sendiri. Lalu dikatakan di sini, wala yajuzu lahul ijtihad, dalam kondisi ini tidak boleh dia berijtihad. Wa kadza yajibu i'timadu mihrabi bi baladin aw qaryatin yakthuru tariquha. Begitupun kita wajib i'timad. I'timad itu apa? I'timad, bersandar, ya. Kita wajib bersandar atau menggunakan, ya. I'timad diartikan boleh saja menggunakan. Kita wajib menggunakan mihrab yang sudah ada bi baladin, di satu negeri, ya, au qaryatin atau kampung yang banyak dilewati oleh manusia, yakthuru tariquha, yang banyak dilewati oleh manusia. Ya, disebutkan di dalam beberapa penjelasan dikatakan li'annaha lam tunsab illa bihadrati, ya, jam'in min ahlil ma'rifah. Karena kalau memang negeri itu banyak dilewati oleh manusia, ya, maka mihrab yang ada di dalamnya tidak ditetapkan kecuali dengan bihadrati jam'un min ahlil ma'rifah, kecuali dengan orang banyak, ya, di kota-kota yang besar atau di jalan-jalan yang ramai yang biasa dilewati oleh manusia. Ketika kita mendapatkan mihrab, tempat sholat di situ, maka kita wajib beriktimad, Kenapa? Karena kita yakin dengan melihat banyaknya orang yang lewat di situ, ramainya jalan tersebut, maka besar kemungkinan arah kiblatnya ditentukan bersama-sama oleh orang banyak, ya, dan dengan dalil-dalil yang dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, fajara dzalika majral khabar an ilmin. Maka mihrab atau tempat sholat yang menghadap Ka'bah yang berada di jalan yang ramai, yang biasa dilalui oleh manusia lalu-lalang di situ, itu kita wajib kita ambil. Karena apa? Lianna, kata beliau, dzalika yajri majra al-khabar an-ilmin. Karena itu bisa kita klasifikasikan, kita golongkan sebagai berita, berita yang kuat. Karena kenapa? Ratusan orang lewat, ribuan orang dalam satu hari lewat di jalan tersebut. Lalu ada tempat yang digunakan sholat menghadap Ka'bah. Tidak boleh kita ragu. Karena kenapa? Besar kemungkinan ya bahwa mihrab tersebut tidak dibangun kecuali berdasarkan apa kesepakatan warga yang ada di sana, begitupun orang-orang yang lewat. Ya, kalau seandainya ada yang salah, tentunya masyarakat di sekitar itu yang jumlahnya banyak dan orang yang lewat pun tentunya akan mengubah apa posisi posisi arah dari tempat sholat tersebut. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata di sini, Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa kullu makanin shalla ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhabata mawqifahu muta'ayyinun. Ya. Setiap tempat di mana Nabi pernah sholat di situ, atau Nabi pernah menentukan arah kiblatnya, maka dia dalam kondisi ini muta'ayyin, maka dia sudah ditentukan tidak bisa diubah, ya. Jadi kalau ada tempat di mana Nabi pernah melaksanakan sholat di sana, atau ada satu tempat di mana Nabi menentukan kemana manusia harus menghadap ketika sholat, maka dalam kondisi itu kita tidak memiliki pilihan kecuali sholat mengikuti arah di mana Nabi sholat atau arah yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai la yasih al-udulu anhu. Artinya tidak sah kita berpaling dari kiblat di mana Nabi pernah sholat di satu tempat lalu menghadap ke arah Masjidil Haram, atau beliau mengatakan ini arahkan ke sana misalnya, maka kita tidak bisa udul, kita tidak bisa berpaling ke kanan atau ke kiri. Itu tidak bisa. Ya, jadi ada dua kondisi di mana kita tidak bisa memalingkan arah kiblat ke arah yang lain. Pertama, ketika Nabi sudah menentukan di sini posisinya, atau Nabi pernah sholat di situ, maka itu tidak tetap kecuali berdasarkan keyakinan yang kuat. Karena Nabi yang melaksanakan dan beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah untuk diikuti. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali untuk ditaati. Dan ada ya masjid-masjid ya disebutkan oleh para ulama, contohnya adalah kiblatul Basrah wal Kufah, kiblat yang ada di Basrah dan Kufah. Saking banyaknya sahabat yang datang ke Basrah, sahabat yang datang ke Kufah, dan mereka tidak mempermasalahkan arah kiblat, berarti atau itu maknanya arah kiblatnya sudah sesuai. Atau di Yaman ya, ada Al-Jami Al-Kabir di Son'a Al-Qadimah. Itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan arah yang benar ya. Jadi beliau mengatakan arahkan kiblat kalian ke arah gunung fulan ya. Maka saat itu para sahabat yang diutus, mereka membangun masjid ke arah gunung yang disebutkan namanya oleh Nabi. Dan di masa modern ini para ulama meneliti, ternyata ketika ditarik garis lurus antara Ka'bah dengan Masjid Al-Jami Al-Kabir yang ada di kota Son'a Al-Qadimah, ternyata garisnya lurus sekali, pas. Nah, dalam kondisi ini tidak bisa kita ubah. Ya, dikatakan di sini wala yajtahidu fihi. Ya, tidak boleh kita berijtihad dalam kondisi ini la bi dikatakan di sini la bitayammun wala bitayasurin. Tidak bisa kita geser ke kanan atau ke kiri. Jelas ya? Nah, ini poinnya. Lalu dikatakan di sini wayajtahidu bihima fi ghairihi minal maharib. Dan seseorang hendaknya berijtihad apakah menggeser dengan menggeser ke kanan atau ke kiri fi ghairihi minal maharib, yaitu di mihrab-mihrab yang lain. Artinya mihrab yang belum ditentukan oleh Nabi, lalu Nabi belum pernah sholat di situ, dan juga tidak berada di jalan yang umum yang banyak dilewati oleh manusia, ya, tetapi di tempat yang sepi yang jarang manusia, lalu kita mendapatkan mihrab, ya, maka hendaknya kita apa kata beliau berijtihad. Baik, lalu dikatakan di sini wa in lam yajid man yukhbiruhu an musyahadatin ijtahada biddalail, ya, wa in lam yajid man yukhbiruhu an musyahadatin, apabila seorang ingin salat dan dia tidak menemukan orang yang mengabari dia arah kiblat berdasarkan musyahadah. Musyahadah yaitu berdasarkan apa? Penglihatan indrawi, ya. Maka dia boleh berijtihad biddalail. Maka dia harus berijtihad biddalail. Biddalail ini dengan dalil-dalil atau bahasa kitanya dengan tanda-tanda. Ya, di sini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, misalnya bisa dengan matahari, bisa dengan bintang, bisa dengan hal-hal yang lain, ya, yang mungkin bisa kita gunakan ketika kita kebingungan menentukan arah kiblat. Maka kita berijtihad semaksimal mungkin, misalnya dengan kita misalnya tinggal di Indonesia, lalu dia cenderung ke arah sebelah barat, misalnya ke arah sebelah barat sedikit bergeser. Atau kita bisa kalau kita paham arah-arah bintang, ya, bintang kita lihat, ya, itu bisa. Ya, karena Allah katakan wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk arah, apakah arah timur, arah barat dan lain sebagainya. Fa in lam ya'rifha aw kana a'ma qallada basiran. Tetapi kalau seandainya orang yang hendak sholat tersebut, dia tidak tahu dalail, dia tidak tahu tanda-tanda, ya, atau alamat-alamat, ya, atau dia seorang yang buta, maka dalam kondisi ini hendaknya dia taklid kepada orang yang basiran, dapat melihat, ya, dia taklid kepada orang yang dapat melihat, ya. Jadi kalau kondisinya dia tidak tahu dalil-dalilnya, arahnya kemana, petunjuknya apa, dia tidak tahu. Atau dia kondisinya adalah seorang yang buta, maka hendaknya dia taklid atau mengikuti orang yang basir, yang bisa melihat. Wa in tayaqqana al-khata' ya ba'da salati bil-ijtihadi a'ada. Wa in, apabila seseorang tayaqqana yakin bahwa dia telah salah, ya, dia sholat, Allahu Akbar, beres sholat, selesai sholat, tayaqqana, dia yakin bahwa dia telah salah, ya. Setelah selesai sholat, dia yakin bahwa dia telah salah, ya, bil ijtihad, dengan ijtihad yang dia lakukan, ternyata dia salah, dan dia yakin, maka di mazhab Imam Syafi'i, dia harus mengulang sholatnya. Di mazhab Imam Syafi'i dia harus mengulang sholatnya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna sholatahu kanat bizzon, karena sholat yang dia lakukan itu berdasarkan prasangka. Wa qad thabata khata'uhu, dan kesalahannya sudah jelas. Kalau dia yakin bahwa dia salah, berarti dia berijtihad dan ijtihadnya salah. Dia yakin bahwa ijtihadnya salah. Wala ibrata bizzanni alladhi bana khata'uhu. Tidak dianggap ijtihad kalau udah jelas-jelas salah. Itu di mazhab Syafi'i begitu dalam masalah ini. Jadi orang sholat, jelas ya, dia sholat dan dia ijtihad karena dia tidak tahu arah kiblat itu yang mana, dia ijtihad. Beres dia sholat, dia sampai pada satu keyakinan bahwa arahnya salah. Maka dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah, sholatuhu kanat bizzon. Sholat yang dia lakukan dibangun di atas prasangka. Prasangka kaitannya dengan arah kiblat. Waqad thabata khata'uhu. Kalau memang salahnya tetap dengan yakin, artinya dia yakin bahwa dia sholat salah, artinya tidak menghadap kiblat, maka la ibrata bizzon albayinu khata'uhu. Tidak ada ukuran atau tidak dianggap ijtihad yang sudah jelas-jelas salah. Ya. Walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama ma'asyiral muslimin ya. Misalnya di sini kalau kita rujuk kepada kitab-kitab yang muqaranah yang sifatnya perbandingan, kalau di mazhab imam misalnya Abu Hanifah, Ahnaf, ya Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berpendapat tidak wajib sama sekali mengulang ya. Ya sudah, kalau memang sudah dikerjakan ya selesai. Ya, tidak ada lagi kewajiban untuk mengulang. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat Imam Malik, beliau mengatakan kalau masih ada waktu diulang. Artinya kalau tabayyana khata'uhu fil waqt, kalau dia yakin bahwa dia salah sedangkan masih ada waktu yang tersisa, maka dia mengulang. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik. Artinya kalau tabayyana khata'uhu ba'da khurujil waqt la yalzamuhu al-i'adah, kalau jelas kesalahannya setelah waktunya habis, kalau menurut Imam Malik tidak wajib dia mengulang. Adapun pendapat Syafi'iyah, ya tadi sudah kita katakannya, Syafi'iyah mengatakan fi kulli hal ya yalzamuhu al-i'adah ya atau al-qadha, dalam semua kondisi baik masih ada waktu baik tidak ada waktu dia wajib mengulang ya. Adapun Imam Ahmad farraqa bainal hadar was safar, beliau membedakan antara salat bagi orang yang sedang mukim dengan orang yang sedang safar. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, istiqomah dan kemudahan ya, sehingga insya Allah kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sepertinya masih ada gangguan ya, khususnya di Facebook saya rasa ini masih ada gangguan, terputus-putus. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus dan kita pun selain ada di Facebook ada juga di YouTube ya. Tapi saya lihat tadi di YouTube cenderung lebih lancar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba nanti membahas bab terkait dengan sutratul musalli ya, terkait dengan sutrahnya orang yang sholat. Insyaallah kita ingin coba bahas, baru setelahnya kita membahas sifatus sholah. Itu penting sekali ya, membahas tentang sifatu as-sholah. Insyaallah selesai masalah sutrah, kita akan coba membahas tentang sifatu as-sholah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kita istiqomah, memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.